dari Muhammad bin Ali ibn al-Hanifiyah ibn al-Hanifiyah ini barakakum adalah Abul Qasim, lebih dikenal dengan nama Ibn al-Hanifiyah. Dan Hanifiyah di sini adalah ibunya. Barakakum. Yang namanya adalah Khawlah. Yang namanya adalah Khawlah dari Bani Hanifah. Jadi Ibn al-Hanifiyah, Muhammad bin Ali Ibn al-Hanifiyah, Ibn al-Hanifiyah barakafikum Abul Qasim. Hanifiyah di sini barakafikum itu dinisbatkan kepada ibunya yang namanya adalah Khawlah barakafikum dari Bani Hanifah. Muhammad bin Ali Ibn al-Hanifiyah menyatakan, hal jaza'ul ihsani illa al-ihsan. Ketika membawakan ayat surat Ar-Rahman ayat ke-60, hal jaza'ul ihsani illa al-ihsan. Tidak ada balasan bagi sebuah kebaikan melainkan kebaikan pula. Qala, ketika membawakan ayat ini, Muhammad bin Ali Ibn al-Hanifiyah menyatakan, hiya musjalatun lil birri wal fajir. Ayat ini berlaku mutlak, musjalah di sini mutlak, mutlakoh, berlaku mutlak bagi setiap orang yang baik maupun yang fajir, yang jelek. Jadi kewajiban berbuat ihsan itu hukumnya mutlak umum, tidak harus kepada orang yang baik saja, namun kepada orang yang fajir barakafikum itu juga ya ada contohnya dan diperintahkan sesuai dengan yang dimaukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakafikum. Pada bab ini barakakum diambil beberapa faedah. Faedah yang pertama, Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala membawakan ucapan Muhammad bin Ali Ibn al-Hanifiyah masuk dalam bab al-ihsan ilal birri wal fajir. Ilal birri wal fajir, berbuat baik kepada orang yang baik maupun orang yang jelek. Tujuannya adalah bahwasanya ihsan itu merupakan adab yang harus ada pada perorangan. Ya, berbuat ihsan merupakan adab yang harus ada pada setiap individu. Walaupun secara kenyataan ada yang bisa berbuat ihsan sampai kepada tingkatan muhsin. Kalau jamaknya muhsinun, Ada pula yang barakafikum tidak sampai pada tingkatan muhsinun. Faedah yang kedua, barakafikum, makna ihsan menurut para ulama barakafikum itu ada dua. Ada ihsan kepada Allah Subhanahu wa taala dan ada ihsan kepada makhluk. Ada ihsan kepada Allah Subhanahu wa taala dan ada ihsan kepada makhluk. Ihsan kepada Allah Subhanahu wa taala maknanya adalah anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Itu makna ihsan kepada Allah sebagaimana disebutkan dalam hadis Jibril. Disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah dalam Arba'in Nawawiyah hadis yang kedua. Anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Yakni engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Kalau ternyata engkau tidak bisa melihatnya, maka Allah melihatmu. Ini barakahikum makna ihsan. Jadi barakahikum, kalau rukun Islam itu ada 5, rukun iman itu ada 6, rukun ihsan itu ada 1. Anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Itu kata para ulama. Orang yang masuk ke dalam Islam disebut muslim. Orang yang sudah muslim belum tentu mukmin. Orang yang mukmin sudah tentu muslim. Orang yang mukmin belum tentu muhsin. Dan orang yang muhsin sudah tentu muslim dan mukmin. Jadi ada tingkatan. Ini tingkatan dalam agama. Adapun tingkatan dalam agama yang bid'ah adalah syariat, tarekat, hakikat, ma'rifat, ini adalah bid'ah. Kalau yang masih syariat, orang-orang awam harus sholat. Kalau tarekat, sholatnya agak beda. Kalau sudah hakikat, ya, dia sudah mau mencapai ma'rifat. Kalau sudah ma'rifat, tidak perlu sholat. Ya, karena sholatnya beda dengan orang-orang yang syariat. Barakafikun. Akhirnya yang haram-haram menjadi halal. Maka ini barakafikum merupakan pembagian yang bid'ah. Pembagian agama, tingkatan maratibud din itu ada 3. Ya, Islam, iman, ihsan. Ketika orang masuk Islam, secara dohir dia muslim, sholat, zakat, barakafikum puasa. Namun secara keimanan belum tentu dia bisa mengimani semua yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya. Oleh karena itu disebutkan dalam Al-Quran ketika orang-orang Arab Badui menyatakan kepada Nabi, ya, bahwasanya kami beriman. Maka Allah Subhanahu wa taala tegur melalui Nabi, "Qul," katakanlah, "lam tu'minu," kalian tuh belum beriman. "Walakin qulu aslamna," Tapi katakanlah kalian itu telah berislam. Barakallahu. Maka bagaimana cara kita mencapai tingkatan mukmin setelah muslim? Telah kita berislam, kita harus tafaqquh fid din, mendalami ilmu agama, belajar akidah, belajar tauhid. Barakallahu fikum. Diyakini sesuai dengan apa yang dimaukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bertauhid sebagaimana apa yang dimaukan oleh Allah dan Rasul-Nya. Maka nanti masuk pada tingkatan mukmin. Ketika sudah mukmin, barakallahu fikum, belum tentu dia masuk dalam tingkatan muhsin. Maka kalau dia masuk pada tingkatan muhsin, berarti barakallahu fikum, muhsinnya itu ya bisa jadi ada padanya dua tingkatan. Yakni ihsan kepada Allah dan ihsan kepada makhluk. Ketika dia berbuat ihsan kepada Allah, berarti ketika dia beribadah kepada Allah, anta budallaha ka'annaka tarahu, engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Ketika orang itu seakan-akan melihat Allah, menyaksikan, berarti dia seakan-akan di hadapan Allah. Sebagaimana ya, barakallahu fikum, orang kalau bekerja ada di depan bosnya, ya, mungkin dia berupaya sebagus mungkin. Atau tidak di depan bosnya, tapi bosnya mengawasi. Barakallahu fikum. Maka dia tidak bergampang-gampangan. Fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Apabila engkau tidak bisa melihat Allah di dunia ini, dan memang tidak bisa. Barakallahu fikum. Maka Allah melihatmu. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakum jami'an. Untuk yang kedua ini, ketika kita tidak bisa melihat Allah, ya, ketika kita tidak bisa mencapai yang pertama, seakan-akan melihat Allah, maka kita berkafikum, ada istilahnya maqamul muraqabah, beribadah kepada Allah dengan perasaan selalu diawasi oleh Allah. Sehingga muncul perasaan menghinakan diri, merendah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Jadi ketika orang berbuat ihsan kepada Allah, beribadah kepada Allah seakan-akan dia melihat Allah, akan timbul, akan muncul kecintaan kepada Allah. Tapi kalau dia tidak sampai kepada situ, pada tingkatan yang pertama, tidak sampai muncul kecintaan kepada Allah, atau sedikit, atau berkurang, dia beribadah kepada Allah seakan-akan diawasi, maka akan muncul rasa takut. Ya, barakallahu fikum. Itu ihsan kepada Allah, dan ini merupakan perkara yang harus. Barakallahu fikum. Adapun ihsan kepada makhluk, maknanya barakallahu fikum, sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam Ibnul Mubarak, Abdullah Ibnul Mubarak rahimahullahu taala. Al-ihsan kepada makhluk maknanya adalah badlun nada wa kaful adza wa taliqatul wajh. Badlun nada, mengerahkan kemampuannya, kedermawanannya untuk berbuat baik kepada saudaranya maupun orang lain. Ketika dia berilmu, dengan ilmunya dia berbuat baik. Ketika dia kaya, dengan kekayaannya dia berbuat baik, berbuat ihsan. Ketika dia memiliki pangkat jabatan di tengah masyarakat, maka dengan itu dia bertakwa kepada Allah dengan ihsan apa yang dia miliki. Ketika dia memiliki kekuatan tubuh yang kuat, maka dengan itu dia berbuat ihsannya, badlun nada, mengerahkan segenap kemampuan yang dia miliki untuk saudaranya atau untuk orang lain dalam kebaikan. Wa kaful adza, dan dia menahan gangguan kepada orang lain. menahan sikap menyakiti orang lain, baik menyakiti dengan lisannya atau dengan anggota tubuhnya, badannya, kakinya. Barakallahu. Baik kepada tetangganya yang muslim maupun tetangganya yang kafir, yang barakallahu tidak memusuhi Islam dan kaum muslimin. Wa taliqatul wajh. Dan yang ketiga, ihsan kepada makhluk itu adalah selalu memiliki wajah yang berseri-seri terhadap makhluk yang ada. Terlebih lagi kepada sama muslim. Sebutkan dalam hadis, la tahqironna minal ma'rufi syai'a. Janganlah engkau meremehkan kebaikan sedikit pun. Walau antal kau akhoka biwajahin toliq. Walaupun engkau ketika bertemu dengan saudaramu hanya dengan wajah yang berseri-seri. Maka bertemu dengan saudaranya dengan wajah yang berseri-seri, barakallahu fikum, merupakan kemakrufan, berbuat ihsan. Maka ihsan kepada makhluk ada tiga hal, ya. Badlun nada, mengerahkan kebaikan, kemampuannya, kedermawanannya kepada sesama sesuai dengan barakallahu fikum apa yang digariskan dalam syariat. Wa kafful adza, menahan menyakiti orang lain. Wa taliqatul wajh, dan dia barakallahu fikum senantiasa bermuka manis, barakallahu fikum. Namun bermuka manis, senyum itu juga sesuai dengan yang dibolehkan dalam syariat. Kepada wanita yang bukan mahramnya tidak boleh. Lalu bagaimana dengan nenek-nenek yang sudah tua? Barakallahu fikum. Ya, di situ lihat kondisinya juga. Mungkin kita yang masih muda, laki-laki, ya, tidak terfitnah dengan nenek-nenek yang sudah tua. Tapi nenek-neneknya terfitnah dengan laki-laki yang masih gagah, ganteng, ya, barakallahu fikum. Maka sesuai kondisi. Maka ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakum jami'an, ihsan itu ada dua, ya. Ihsan kepada Allah, ya, beribadah kepada Allah seakan-akan melihat Allah, yakni cinta kepada Allah, atau beribadah kepada Allah dengan rasa takut selalu diawasi. Kemudian ihsan yang kedua adalah ihsan kepada makhluk, barakallahu fikum, yang mencakup padanya tiga hal tadi. Badlun nada, kaful adza, wa taliqatul wajh. Dan barakallahu fikum, ihsan kepada makhluk itu tidak hanya mencakup makhluk yang baik-baik saja dari karangan saudaranya yang muslim, yang mukmin, tapi juga berlaku kepada makhluk, ya, seorang insan yang fajir, yang jelek perilakunya, akhlaknya. Barakallahu fikum. Maka ihsan kepada orang yang jelek akhlaknya, barakallahu fikum, dengan cara, ya, dia menasehati. Kalau dia muslim, barakallahu fikum, maka dia mendapatkan 6 hak atau 5 hak. Dia masih muslim, tapi fajir, fasik, ya, barakallahu fikum, selalu dan senang melakukan dosa besar. Tetap kita berbuat ihsan kepada mereka. Selama dia muslim, bukan orang yang halal darahnya, masih haram untuk ditumpahkan. masih haram untuk dijatuhkan kehormatannya dan masih haram hartanya untuk dirampas. Barakallahu'alaikum. Selama dia masih muslim, maka tetap kita harus berbuat ihsan kepada orang yang fajir. Kalau dia muslim, ketika dia mengucapkan salam, maka barakallahu'alaikum kita jawab. Ya. Kemudian ketika dia bersin mengucapkan alhamdulillah, maka kita bertasmid, yarhamukallah. Ketika dia mengundang, punya hajat terkhusus walimatul urs, undangan yang wajib untuk didatangi selama tidak ada kemaksiatan itu adalah undangan pernikahan. Selain undangan pernikahan tidak wajib didatangi. Barakallahu. Undangan pernikahan ya selama di situ tidak ada kemaksiatan maka wajib untuk didatangi. Dan selama yang diundang tidak ada uzur maka wajib untuk mendatanginya. Tapi kalau ada kemaksiatan di situ tidak wajib mendatanginya. Barakallahu, bahkan tidak boleh mendatanginya namun dengan cara kita mengambil ya cara yang lain. Datang ketika tidak pada acara yang ada kemaksiatan di situ. Agar tetap barakallahu bisa terjalin ukhuwah. Barangkali nasihat bisa sampai kepadanya. Barangkali bisa melunakkan hatinya. Kemudian kalau dia sakit maka dijenguk walaupun dia fajir. Kalau dia meninggal barakafikum maka diantarkan jenazahnya. Namun kalau fajirnya ini dia sudah melampaui batas masuk pada tingkatan mujahir bukan muhajir. Kalau muhajir orang yang hijrah, mujahir orang yang terang-terangan berbuat maksiat dalam keadaan sudah sampai padanya nasihat berkali-kali dari yang lembut sampai yang tegas sekalipun. Barakallahu'alaikum. Maka kalau sudah sampai pada tingkatan mujahir, maka barakallahu'alaikum kita berbuat ihsan kepadanya tidak sebagaimana ketika dia belum sampai pada tingkatan mujahir. Misalkan mujahir, dia berbuat kemaksiatan terang-terangan. Ketika dinasihati, dia malah mengancam, menantang, bahkan mengajak orang lain untuk mengikuti kemaksiatannya. Bahkan mengajak orang lain untuk membenci, melawan orang yang melawan menasihati dia. Maka dia mujahir. Orang semacam ini, barakallahu'alaikum, ya, maka tidak ada ghibah untuk dia. Boleh digibahi. Digibahi dalam rangka agar manusia jauh dari perbuatan jeleknya. Waspada dengan dirinya. Barakallahu'alaikum, hanya sebatas itu. Barakallahu'alaikum. Dan selebihnya, tetap didoakan dengan doa kebaikan. Barakallahu. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kemudian faedah yang berikutnya balasan bagi orang yang berbuat ihsan. Balasan bagi orang yang berbuat ihsan. Yang pertama, mendapatkan kedekatan bersama Allah. Dia akan mendapatkan kedekatan bersama Allah. Dia akan dekat di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana dalilnya surat An-Nahl. Surat An-Nahl ayat ke-128. Surat An-Nahl ayat ke-128. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha ma'al ladzina taqau wal ladzina hum muhsinun." Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang berbuat ihsan. Kebersamaan di sini yang dimaksud adalah kebersamaan yang maknanya adalah kebersamaan secara khusus. Jadi kebersamaan itu ma'iyah, ma'iyatullah, kebersamaan Allah terhadap makhluknya itu ada dua. Kebersamaan yang sifatnya ammah, ma'iyatun ammah, ada ma'iyatun khosoh. Ma'iyatun ammah, kebersamaan yang umum, itu kebersamaan bahwasannya Allah itu melihat gerak-geriknya, mengawasi. Barakatikum. Maka ini mencakup untuk seluruh makhluk yang ada. Jin, manusia, hewan, atau tumbuh-tumbuhan, atau alam semesta. Allah maha melihat, maha menyaksikan. Barakatikum. Kemudian kebersamaan ma'iyatun khosoh, kebersamaan secara khusus adalah Allah yansuruhu wa ta'yiduhu. Allah menolong dia, mengawas, menjaganya, membelanya, melindungi. Dan ini khusus bagi wali-wali Allah. Khusus bagi orang-orang yang Allah cintai. Di antaranya orang yang bertakwa dan orang yang berbuat ihsan. Sebagaimana dalam surat An-Nahl ini. Ayat ke-128. Innallaha ma'al ladzina taqau wal ladzina hum muhsinun. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang berbuat ihsan. Sebagaimana innallaha ma'as sabirin. Dalam surat Al-Baqarah. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Kebersamaan di sini adalah Allah akan menjaganya, melindunginya, membelanya dari musuh-musuhnya, dari orang-orang kafir, dari orang-orang fasik, dari syaitan, dari gangguan-gangguan yang ada. Adapun ayat atau hadis yang menyebutkan sesungguhnya Allah bersama kami, sesungguhnya Allah bersama kalian dimanapun kalian berada, barakofikum, itu ya kalau yang maknanya umum ya Allah mengawasi, menyaksikan, melihat gerak-geriknya. Tapi kalau maknanya kepada orang yang bertakwa, orang yang muhsin, berbuat ihsan, orang yang sabar, barakofikum, maka itu maknanya adalah Allah bersama mereka secara khusus. Allah membelanya, melindungi. Bukan yang dimaksud Allah bersama dia secara jasad. Akhirnya berdalil surat Qaf. Allah lebih dekat ya kepada kalian daripada urat leher kalian. Akhirnya berpendapat Allah itu ya ada di hati. Allah itu sekitar kita. Zatnya maksudnya. Maka ini adalah barakatikum keyakinan yang batil, keyakinan yang salah. Ini adalah keyakinan manunggaling Gusti Kawula. Sasiti Jenar di antaranya. Barakatikum. Yang wawalam sanaknya bagaimana yang katanya diadili oleh para wali songo. Yang lebih aneh lagi, ketika disembelih darahnya muncrat bertuliskan la ilaha illallah di tanah. Ya. Bertentangan keyakinan dia dengan darahnya. Memang seperti itu kalau tidak ada sanadnya. Barakallahu fikum. dibuat-buat ceritanya. Jadi Allah tetap beristiwa di atas arsy. Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. 6 atau 7 tempat Allah Subhanahu wa taala menjelaskan secara tegas Allah beristiwa di atas arsy. Bukan Allah secara zatnya itu menyatu dengan makhluknya. Sehingga dikatakan barakallahu fikum kebersamaan di sini oleh sebagian orang barakallahu fikum dikatakan Allah bersama makhluknya menyatu. Sehingga muncul pemikiran-pemikiran, tidaklah aku melihat seorang rahib pendeta di gereja melainkan dia adalah Allah. Tidaklah aku melihat anjing yang ada di jalan melainkan dia adalah Allah. Karena dianggap menyatu dengan makhluknya. Maka ini adalah keyakinan yang kufur. Keyakinan yang diantaranya adalah Ibnu Arabi. Bukan Ibnul Arabi, pakai lam Ibnul, bukan Ibnu Arabi. Memiliki keyakinan yang kufur yang kemudian barakallahu'alaikum dihukum mati oleh penguasanya ketika itu. Jadi ihsan barakallahu'alaikum yang pelakunya muhsin akan mendapatkan kedekatan kepada Allah adalah kedekatan secara khusus. Ya, diawasi. Diawasi jelas, dilindungi, dibela, ditolong barakallahu'alaikum. Oleh karena itu para sahabat ketika berperang mendapatkan ma'iyatun khosoh dari Allah Subhanahu wa taala. Diawasi, dilindungi, dibela. Ya, barakallahu fikum. Balasan yang kedua bagi orang yang berbuat ihsan mendapatkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala. Mendapatkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya surat Al-Baqarah ayat ke-195. Al-Baqarah 195. Barakallahu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ahsinu innallaha ma'al muhsinin" atau "Innallaha yuhibbul muhsinin". Wa ahsinu menggunakan fi'il amr. Kata kerja perintah. Dan hendaknya kalian berbuat ihsan. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat ihsan. Ihsan yang bagaimana? Ya ihsan yang kepada Allah dan ihsan kepada makhluk. Makhluk itu juga mencakup kepada manusia, kepada jin, kepada hewan, dan juga kepada benda-benda yang lainnya atau makhluk yang lainnya. Tumbuhan, lingkungan. Kepada manusia jelas, manusia yang mukmin maupun yang kafir. Maka barakallahu'alaikum dalam Islam para ulama menyebutkan muamalah, seputar muamalah terhadap orang-orang kafir. Kafir zimmi, mu'ahad, musta'man, dan kafir barakallahu'alaikum, kafir zimmi, mu'ahad, musta'man, kafir harbi. Masing-masingnya tetap ada ihsan padanya. Kalau kafir zimmi, mu'ahad, musta'man, barakafikum, belum halal darahnya. Maka barakafikum tetap mereka dibiarkan hidup sesuai dengan yang digariskan dalam syariat. Kalau dia kafir harbi, maka berbuat ihsannya ketika berperang tidak boleh disiksa. Maka bunuhlah dengan cara yang paling cepat untuk mati. Sebagaimana disebutkan dalam hadis, idza qatalta fa'ahsinul qitla. Apabila engkau hendak membunuh, maka perbaguslah dalam membunuh. Berbuat ihsanlah ketika membunuh, seperti ketika menyembelih. Harus tajam pisaunya atau pedangnya. Tidak boleh menyembelih diperlihatkan di hadapan hewan yang lain yang akan disembelih, bisa nangis. Dan tidak boleh dengan barakallahu'alaikum, dicincang, disiksa, dibakar, atau yang lain-lain barakallahu'alaikum. Termasuk ihsan kepada jin, barakallahu'alaikum. Tidak boleh seperti ya menyiram air panas di lubang-lubang yang ada. Misalkan kita punya halaman, ada lubang di situ. Kita tidak tahu lubang hewan atau lubang jin. Dalam hadis disebutkan tidak boleh buang air kecil di lubang, apalagi air besar, dan juga menyiram air panas. Kalau itu hewan, maka menyiksa. Kalau itu hewan, maka menyiksa juga. Kalau itu jin dan disiram air panas, kalau jinnya barakallahu fikum tidak terima, maka akan menyerang kita atau keluarga kita, baik dengan kesurupan, dengan diperlihatkan, ya. Barakallahu fikum. Ditakut-takuti seperti itu. Barakallahu fikum. Kemudian balasan orang yang berbuat ihsan, yang ketiga akan mendapatkan jannah. Akan mendapatkan jannah. Mendapatkan jannah, kemudian amalan apa pahalanya dilipat gandakan dan bisa melihat wajah Allah di dalam jannah. Barakallahu. Dalilnya surat Yunus. Surat Yunus ayat ke-26. Surat Yunus ayat ke-26. Allah Subhanahu wa taala berfirman, lilladzina ahsanu alhusna wa ziyadah. Bagi orang-orang yang berbuat ihsan, bagi orang-orang yang berbuat ihsan akan mendapatkan al-husna. Al-husna di sini barakallahu'alaikum, balasan yang dilipat gandakan dan juga masuk padanya al-jannah. Waziyadah, dan akan mendapatkan tambahan. Apa tambahannya? Sebagian mufassirun, ahli tafsir menafsirkan, akan melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Dan orang kalau sudah masuk ke dalam surga, ketika melihat wajah Allah, maka dia lupa dengan kenikmatan fasilitas surga yang lainnya. Barakallahu. Ketika Allah Subhanahu wa taala barakallahu menyatakan kepada ahlul jannah, apakah kalian mau tambahan? Mereka penduduk surga mengatakan, apalagi yang akan engkau tambahkan? Ya Allah, dalam keadaan kami sudah lebih dari cukup. Ya, sangat banyak ya yang didapatkan. Maka dikarenakan mereka belum pernah melihat Allah, maka Allah Subhanahu wa taala singkap tabirnya. Ketika mereka melihat Allah Subhanahu wa taala, maka mereka lupa dengan kenikmatan surga yang dia nikmati ketika itu. Barakallahu fikum. Maka dia melihat Allah Subhanahu wa taala dengan sangat barakallahu fikum sepuncak-puncak kenikmatan. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakum jami'an. Maka dalam kajian kita kali ini, Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah menyebutkan bahwasanya ihsan kepada orang yang baik terlebih dan juga kepada orang yang jelek, barakakum, ini berlaku umum, musjalah lil birri wal fajir, secara mutlak umum, baik kepada orang yang jelek maupun kepada orang yang fajir. Kemudian faedah yang berikutnya, yang terakhir, faedahnya adalah al-jaza min jinsil amal. Balasan akan didapat sesuai dengan amalannya. Balasan akan didapat sesuai dengan amalannya. Sebagaimana dalam surat Ar-Rahman tadi ayat ke-60 barakallahu fikum, Allah Subhanahu wa taala berfirman, hal jazaa'ul ihsani illal ihsan, tidak ada sebuah balasan bagi sebuah kebaikan melainkan kebaikan pula. Ini menunjukkan kebaikan akan dibalas dengan kebaikan dan kejelekan akan dibalas dengan kejelekan. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Barang siapa yang beramal kebaikan walaupun sekecil debu, maka dia akan melihat juga balasannya. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Dan barang siapa yang dia beramal, berbuat kejelekan walaupun sekecil debu, sekecil atom, maka dia juga akan melihat balasannya. Barakallahu. Maka apapun amalan seorang hamba, baik amalan lisan, amalan anggota badan, atau amalan hati, maka dia akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Abu Fadilah, amalan hati contohnya apa? Amalan hati yang baik. Amalan lisan kan jelas ya, baca Al-Qur'an, zikir, ya menasihati orang dengan cara hikmah, berdakwah. Kalau amalan hati yang baik, yang terpuji, itu apa contohnya? Berprasangka baik terhadap seseorang, sama muslim, husnudzon. Nah, itu hukum asal. Abu Azza apalagi? Berniat, ya, baru berniat berbuat baik. Baru berniat, kok gagal? Maka niatannya berkafikum, ya, dia tetap mendapatkan pahala. Dan banyak lagi berkafikum, seperti keimanan, ya, berkeyakinan sesuai dengan yang Allah perintahkan, meyakini bahwasanya Allah itu berkafikum memiliki hak-hak rububiyah, hak-hak uluhiyah, kemudian khauf, takut kepada Allah, roja, mengharap kepada Allah, tawakal kepada Allah, kemudian khosyah, takut kepada Allah disertai ilmu. Barakafikum. Kemudian yakin dengan al-haq. Banyak lagi barakafikum. Sementara amalan-amalan hati yang jelek, yang tercela, banyak juga. Seperti dia meyakini keyakinan-keyakinan yang haram, keyakinan yang kufur. Seperti ada orang meyakini bahwasanya tidak hanya Allah saja yang mengatur alam semesta, walaupun tidak diucapkan dalam lisan, baru keyakinan, maka itu kufur, bisa kafir. Barakallahu. Atau dia melakukan amalan-amalan yang tercela yang lainnya, berprasangka buruk, ya, yang belum ada buktinya. Barakallahu. Atau yang lainnya. Wallahu ta'ala bisawab. Maka kajian kita sore hari ini kita cukupkan sampai di sini, kurang lebihnya mohon maaf. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tafadhalu barakatuh.